Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di suasana puasa. Dan alhamdulillah pula, ya, di bulan puasa ini semakin banyak nih jadwal kita mengaji. Salah satunya di hari ini, di hari Sabtu. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita punya berarti kira-kira 4 Sabtu. Kita punya 4 Sabtu. Kita fokusin setiap Sabtu kita tadarus, ya. Setiap Sabtu kita tadarus. Karena ini tadarus, ya, tadarus ini adalah salah satu amalan yang paling diutamakan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan, yakni membaca Quran. Kita ini saudara dikasih penglihatan gratis, nggak bayar kan? Penglihatan gratis. Berapa banyak, ya, berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika terganggu penglihatannya dia harus berobat. Dia harus berobat. Ya. Kemudian dia harus memakai alat bantu, entah itu kacamata. Oke. Belum lagi perawatan. Kita bicara berobat, bicara operasi, bicara perawatan. Alat bantu juga nih macam-macam, ya, sampai kemudian harganya tuh bukan main, dari mulai ratusan ribu sampai ada yang ratusan juta kalau kemudian berobat dan perawatan itu di luar negeri. Nah, Allah memberi kita penglihatan gratis. Bulan puasa ini mata kita ini senang sekali, ya. Mata kita senang sekali. Kenapa? Karena mata kita yang biasanya melihat maksiat, subhanallah, itu di bulan puasa dipakai untuk melihat Al-Qur'anul Karim. Pemirsa siap-siap, ya. Sabtu pertama ini kita akan membaca bersama-sama surah Ar-Rahman. Ya. Nanti di Sabtu berikutnya kita akan baca Waqi'ah. Saya memandu dari layar kaca. Nanti yang Sabtu ketiga kita baca Yasin. Sabtu keempat kita baca Al-Mulk. Buat saudara-saudara yang pada punya utang, ya, utang kasus jodoh, kasus anak turunan, kasus uang, ya, atau rezeki harian gitu, ya, walaupun rezeki ini banyak urusannya, atau penyakit, segmen 2 nanti kita akan membaca ini ayat-ayat surah-surah ini. Mudah-mudahan ini menjadi obat, menjadi penawar, menjadi solusi, menjadi jalan, menjadi wasilah, ya. Menjadi obat, penawar, solusi, jalan, wasilah. Buat apa? Buat seluruh persoalan hidup kita. Terutama sekali kita minta nanti mulai segmen 2 dan 3 di Sabtu perdana ini, kita minta mudah-mudahan dengan baca Quran bareng-bareng nih lewat layar kaca, kita dapat pahala dari Allah berlipat-lipat gandanya. Karena kita ngaji bukan cuma sendirian, tapi se-Indonesia. Insyaallah ada juga teman-teman dari Malaysia, Singapura, Brunei, assalamualaikum. Dan ada teman-teman juga dari Eropa, dari Amerika, dari belahan bumi Allah yang lain, yang separuh perjalanan bumi kalau kita jalan ke sana, melihat lewat streaming, lewat website, ya, mudah-mudahan pahalanya berlipat-lipat. Dan biasakanlah saudara-saudara kemudian memang membaca Quran itu bersama-sama, supaya kemudian ada pahalanya juga. Paling tidak bersama istri, bersama anak keturunan, ya, bersama tetangga, asik lah. Yang penting jangan sambil cemil, nanti sambil ngapa Quran, apa belajar Quran, tadarusan, tapi lupa sambil ada makanan. Ini belum puasa. Ya, tadarus atau baca Quran ini, masya Allah, penglihatan saudara dikasih gratis. Bersyukur sekali mata kita, karena alhamdulillah, ya, di bulan puasa ini saudara punya mata dipakai buat baca Quran. Bersyukur sekali saudara semua sekarang ini di waktu bulan suci Ramadan, seluruh panca indera kita, badan kita bersyukur sama kita. Betul. Ya, pendengaran pun dikasih gratis kan? Pendengaran dikasih gratis. Coba, semua yang gratis-gratis ini di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita obral dosa. obral dosa, bukan main. Waduh, telinga kita udah dengar apaan tahu dah. Alhamdulillah di bulan puasa nih kita obral pahala gitu. Sale for sale pahala tuh bener-bener lah di mana-mana mengalir dan kita pun lebih aware gitu kalau bulan puasa. Kita kalau ada omongan jelek atau orang ngomong jelek kita suka bilang begini. Dan jangan ngomongin itu, gua lagi puasa. Subhanallah. Ustaz, boleh gak sih ngomong kayak gitu? Boleh. Boleh. Memberi nasihat kok, bukan berarti kita riak. Nah. Ada lagi yang bilang begini, kalau mau bikin dosa ntar aja maghrib. Sekarang masih puasa. Woi, puasa itu sebulan penuh ya, walaupun syariat puasanya itu kira-kira 8 jam ya. Tapi ya tetap aja kita puasanya itu tetap sebulan penuh kita jaga supaya jangan sampai kita dapat lapar dan haus doang. Siap-siap pemirsa dengan Al-Qur'annya. Sabtu pertama ya, kurikulum kita ini kita baca Ar-Rahman bersama-sama. Yang pada punya utang, yang pada punya jodohnya belum datang, yang pada pengen punya anak, yang pada pengen uang yang dibanyakin oleh Allah, yang pada punya penyakit, yang pada pengen pahala banyak, yang pengen berubah nasib. Ayo buka Qur'annya bersama-sama, kita ngaji surah Ar-Rahman mulai Sabtu ini. Sabtu depan kita baca Waqi'ah, Sabtu ketiga nanti kita baca Yasin, Sabtu keempat kita baca Al-Mulk. Setiap Sabtu kasih tahu teman-teman, kasih tahu kemudian handai tolan, kasih tahu kerabat supaya kemudian nih ya kita bisa mengaji bersama dan mendapatkan karomah keberkahan Al-Qur'an juga bersama-sama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu Wa ansitu la'allakum turhamun. Allah bilang kalau lagi dibaca Quran, dengerin yang baik dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Nah, rahmat ini kita boleh minta sama Allah dalam bentuk seluas-luasnya, bukan cuman surga nanti di akhirat. Tapi kalau saudara lagi sakit, namanya Allah, saya lagi dengar Ustaz Yusuf ngaji, saya ikutin Ustaz Yusuf Mansur ngaji, mudah-mudahan penyakit anak saya sembuh, istri saya yang belum hamil-hamil, kemudian suami saya yang lagi punya penyakit rizki, uang, mudah-mudahan dibukakan pintu rizkinya, kira-kira begitu. Ya, jangan kemana-mana. Habis segmen ini, habis iklan yang berikut ini, habis tayangan berikut ini, insya Allah kita akan sama-sama ngaji surah Ar-Rahman bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, selamat kembali di Wisata Hati Sabtu. Hari Sabtu ini di bulan suci Ramadan, kita ngaji bersama-sama. Sudah siap dengan Al-Quran di tangan? Surah Ar-Rahman, ya, surah ke-55. Berbahagialah buat saudara yang punya masalah, yang punya hajat. Ya, saudara jangan kan ngikutin, dengerin aja bacaan ini. Yang ngikutin bacaan yang maksudnya dengan mendengar, tidak dengan membaca, itu sudah dapat banyak sekali berkah. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, kita mulai ya. Surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار